Iya. Kalau ada baikunia ala Arab, ada baikunia ala Melayu atau Indonesia. Barakallah. Iya. Makanya saya bilang asing mungkin bagi Anda. Puh. Baru kali ini saya mendapati. Barakallah. Iya. Jadi maksud kita barakallahu fikum adalah untuk yang pertama melatih barakallahu fikum kemampuan sastranya antum. Iya. Jadi seorang thalabul ilm itu diharapkan bukan hanya pandai dalam ilmu bahasa Arab, tapi juga harus pandai dalam ilmu bahasa kaumnya. Iya, mengerti sastra kaumnya. Barakallahu fikum. Dan bahasa Indonesia itu barakallahu fikum cukup luas. Iya. Enggak kalah dengan bahasa Arab, ada yang dalam bentuk barakallahu fikum prosa, ada yang dalam bentuk syair-syair. Iya. Ada juga dalam bentuk pantun. Barakallahu fikum. Iya. Dan barakallahu fikum sekedar ya faedah buat antum. Pantun ini cukup memberikan takfir kepada as-sami, orang yang mendengar. Iya, barakallahu fikum. Terkadang pantunnya itu adalah bentuk nasihat. Barakallahu fikum. Iya. Kadang juga barakallahu fikum untuk membuat renyah suasana. Dan itu barakallahu fikum sudah pernah saya praktekkan pada beberapa kali kesempatan barakallahu fikum. Iya. Khususnya ketika mengisi khutbah nikah. Iya. Itu di akhir saya sematkan pantun-pantun nasihat untuk para pendengar dan mempelai. Dan ternyata barakallahu fikum mendapat respon dari para pendengar yang cukup bagus. Ya, mereka senang dan itu langsung menyampaikan kepada saya. Barakallahu fikum. Sehingga saya ingin menularkan. Ya, barakallahu fikum, saya ingin membuat para thalabah juga belajar tentang sastra Indonesia. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan juga melatih barakallahu fikum merangkai kata. Iya, barakallahu fikum. Baik. Itu maksud dan tujuan. Juga barakallahu fikum sekedar baik. Untuk membuat pantun barakallahu fikum, yang pertama pantun itu ya semakin ringkas semakin baik, dengan 3 suku kata atau 4 itu lebih bagus. Tapi kalau semakin panjang menjadi kurang sempurna pantunnya, jadi dia lebih ke dalam bentuk barakallahu fikum prosa. Iya. Jadi hanya 3-4 suku kata. 5 sudah terlalu banyak. Kemudian barakallahu fikum juga memperhatikan iya keindahan bahasa dan juga kesesuaian. Barakallahu fikum. Iya. Antara akhiran. Iya, sajaknya barakallahu fikum itu juga harus sesuai. Gitu ya. Baik. Kurang lebih seperti itu, sehingga kita dilatih untuk mengungkapkan sesuatu hanya dengan 3 atau 4 suku kata. Iya. Latihan membuat jawami'ul kalim. Ringkas katanya tapi luas maknanya. Barakallahu fikum. Paham di sini? Iya. Ada gambaran? Atau perlu saya kasih contoh? Hah? Perlu kasih contoh ya? Pantun baikunia. Apa ya? Coba ya, dengarkan baik-baik. Tapi ini punya lisensi ya, kalau punya saya ini. Gak boleh ditiru. Bikin sendiri. Bulan purnama terang malamnya, membuat mimpi indah dalamnya. Dimulai dengan lafadz basmalah. Jangan lupa dengan solawatnya, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu kan mirip dengan abda'u bilhamdi musallian ala muhammadin khairin nabiyyin ursila. Contoh lagi ya. Kutuntut ilmu ke tanah Jawa. Tiada lupa ke Surabaya. Hadis sahih nyambung sanadnya. Dari awal sampai akhirnya. Gimana? Cocok ya? Itu untuk ittisalu sanad. Iya. Barakallahu fikum. Lanjut lagi? lanjut lagi. Barakallahu fikum. Iya. Pemuda tampan baik akhlaknya. Bila tersenyum mengundang sapa. Hadis sahih siqah rawinya. Mikir dulu. Hadis sahih siqah rawinya. Iya. Tiada ganjil, tiada penyakitnya. Ya, gitu ya. Itu untuk ada musyad walah muallala. Iya. Barakallahu fiik. Lanjut lagi? Nanti darasnya pantun ini. Barakallahu fiik. Kereta kuda empat rodanya. Iya. Dipacu kencang lewat telaga. Hadis hasan soduk rawinya, tapi tak sampai sikoh orangnya. Ya, gitu ya. Barakallahu fiik. Ya kurang lebih seperti itulah. Nanti kalau terus saya yang bikin nanti, bukan lomba lagi. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Gantung tartibnya seperti tartib baikunia, sahih, hasan, dhaif, marfu, mauquf. Seperti tartib baikuni. Ya. Antum rancang-rancang sendirilah. Iya. Barakallahu fikum, dibuat pantun. Ya, barakallahu fikum. Yang menang nanti yang saya tempel di mading pantunnya. Dia yang akan mendapatkan hadiah dari saya pribadi tentunya. Barakallahu fikum. Mau hadiah uang apa kitab? Hah? Apa? Dua-duanya. Baik, dari saya kitab saja. Ya, siapa tahu nanti ada sponsor-sponsor yang lain, barakallahu fikum. Baik. Iya, yang memberikan tambahan hadiah, barakallahu fikum. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini juga berlaku bagi para mutazawijin, ya, barakallahu fikum, yang ingin ikut tafadhol. Barakallahu fikum. Baik. Saya kasih jangka waktu 1 bulan. Ya, lama itu. Saya saja tadi barusan, ya, sudah dapat 2. Barakallahu fikum. 1 bulan itu paling lama. Kalau yang sebelum 1 bulan sudah selesai, ya boleh dikumpulkan kepada saya. Barakallahu fikum. Lewat 1 bulan, barakallahu fikum, nanti dilihat, ya. Antum lihat saja nanti di mading itu, ya, pantun gubahan siapa yang akan tertempel di sana. Ya. Barakallahu fikum. Karena biasanya terkadang ada orang yang diam-diam tapi dia pinter. Itu yang ingin kita, barakallahu fikum, lihat. Ya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Catat ya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Oh, lupa. Tafadhal. Ijlis. Lain kali dihafalkan. Hadisnya pendek. Man bana babu man bana. Bab seseorang yang membangun bangunan. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman ibnu Harbin, telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb. Abu Ayyub Al-Basri. Abu Ayyub Al-Basri, Sulaiman ibnu Harbin. Thiqatun imamun hafizun. Qala haddathana Jarir ibnu Hazim. Sulaiman berkata, telah bercerita kepada kami Jarir bin Hazim. Abu Nadhar Al-Basri. Thiqatun. Lakin fi hadithihi an Qatadah da'fun. Walahu awhamun idha haddatha an hifzihi. Jarir seorang rawi yang thiqah, tetapi pada hadis dia dari Qatadah, artinya ketika dia meriwayatkan dari Imam Qatadah, ada kelemahan. Walahu dha'fun, walahu awhamun, dan dia memiliki beberapa waham, kesalahan ketika dia menyampaikan lewat hafalannya. Barakallahu fikum. Itu Jarir. Sehingga untuk Jarir ini barakallahu fikum, hukum asal riwayatnya disahihkan. Ya. Tapi yang perlu antum cermati yaitu gurunya. Barakallahu. Kalau dia meriwayatkan dari Qatadah fa fihi dha'f. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya? Muhammad Jaya. Naam, Sulaiman ibnu Mihran. Barakallahu fikum. Tayyib, thiqatun mudallis walam yudhurra tadlisuhu. Dia rawi yang siqah dan seorang mudallis, tapi tadlisnya tidak berbahaya barakallahu fikum, menurut pendapat yang kuat barakallahu fikum. Tayyib. An Salam ibnu Syurahbil, atau An Salam ibni Syurahbil, dari Salam ibnu Syurahbil, Abu Syurahbil, ya, kunyahnya adalah Abu Syurahbil. Makbulun, qala al-Hafidh makbulun. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dia ini adalah rawi yang makbul. Apa maksudnya makbul? Zakaria Mitru. Iya, Mitru antum ya? Tulang bawang ya? Hah? Mana lambungnya? Apa? Seputih banyak. Oh, seputih banyak. Seputih banyak, baru dengar saya. Seputih banyak. Iya, labas. Ya, maksudnya diterima jika ada penguatnya. Kalau tidak ada maka lemah. Iya, barakallahu fikum. Itu makna rawi yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dengan makbul. Ai intubi, kalau dia ada yang menguatkan. Jadi bukan makna secara bahasa. An Habbata ibni Khalid, dari Habbah bin Khalid. Barakallahu fikum. Al-Azdi Al-Amiri. Al-Khuzai. Barakallahu fikum. Sahabi. Dia ini sahabi, Habbah bin Khalid. Habbah bin Khalid. Wasawa ibni Khalid, dan juga dari Sawa. Jadi Habbah dan Sawa sama-sama meriwayatkan. Barakallahu fikum. Sawa ibnu Khalid akhu Habbah ibni Khalid. Sawa ini adalah saudara dari Habbah. Ya, Habbah dan Sawa. Barakallahu fikum. Tayyib, sahabi. Sama-sama sahabi. Habbah bin Khalid, Sawa bin Khalid. Annahuma atayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Habbah dan Sawa datang menemui Nabi. Wahuwa yu'aliju haiton au binaan lahu. Dalam keadaan Nabi saat itu sedang memperbaiki dinding atau bangunan rumah beliau. Barakallahu fikum. Fa'a'anahu, maka kami pun membantu beliau. Barakallahu fikum. Jadi Rasul lagi sibuk memperbaiki dinding rumahnya, maka dibantu oleh Habba dan Sawa. Barakallahu fikum. Baik. Iya, wal hadith barakallahu fikum fihi dha'f. Iya, dan di dalam hadisnya ada kelemahan, fihi Salam Ibnu Syurahbil Maqbul tadi. Barakallahu fikum. Baik. Tetapi hadis ini barakallahu fikum, iya, memiliki penguat barakallahu fikum, atau maknanya yaitu semakna dengan asarnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau berkhutbah, ya, aslihu masawiyakum, ya, perbaikilah tempat tinggalkah kalian. Barakallahu fikum. Itu ada sunnahnya. Jadi kalau rumahnya rusak, ya, barakallahu fikum, ya, diperbaiki. Ketika barakallahu fikum, ya, memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, ya, yang afdol, ya, diperbaiki. Barakallahu fikum. Beda halnya kalau memang tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki. Barakallahu fikum. Ya, kemampuan dana dan juga kemampuan barakallahu fikum tenaga. Iya. Maka sabru jamil barakallahu fikum. Iya. Sebagaimana barakallahu fikum yang disebutkan dalam atharnya Daud At-Ta'i, di mana ada tamu yang berkunjung ke rumah beliau. Jadi ketika beliau ke dalam, tamunya ini tengok-tengok, dilihat bagian atap rumahnya ini ada yang patah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Ketika Daud At-Ta'i muncul, langsung tamunya ini dengan spontan mengatakan, "Ya, ya akhi, atap rumah kamu itu ada yang patah itu. Kenapa enggak diperbaiki?" Barakallahu. Baik. Maka beliau mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku, saya sudah hidup 30 tahun di rumah ini, enggak pernah sempat lihat atap lotek rumah saya." Barakallahu fikum. Iya. Kenapa, Ikhwan? Ya, beliau sibuk dengan ilmu. Jadi enggak sempat lihat-lihat atap rumahnya. Oh, inti barusan datang sepet-sepetnya ngelihat atap rumah saya. Barakallahu fikum. Itu sekedar contoh, iya. Ketika barakallahu fikum tidak memiliki kemampuan memang, ya, kemampuan untuk memperbaiki waktu luang ataupun uang. Barakallahu fikum. Iya, tadi sabr, sabrin jamil. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada yang aula dan utama diperbaiki, ya, diperbaiki. Barakallahu fikum. Ya, apalagi musim hujan seperti ini. Ya, barakallahu fikum, banyak loteng rumah yang bocor. Allah musta'an. Wa'alaikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam, Adam ibnu Abi Iyas, Abu Iyas namanya Abdurrahman, Adam ibnu Abdurrahman, Abi Iyas. Barakallahu fikum. Abul Hasan Al-Khurasani, Abul Hasan Al-Khurasani, Adam kunyahnya Abul Hasan, kalau bapaknya kunyahnya Abu Iyas. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Barakallahu fikum. Siqatun abidun. Siqatun abidun. Dia ini rawi yang siqah dan merupakan ahli ibadah. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj. Abu Bustam. Barakallahu fikum. Amirul Mukminin fil hadis. An Ismail ibni Abi Khalid. Dari Ismail putranya Abu Khalid. Abu Khalid ismuhu Hurmuz. Hurmuz menggunakan zai. Hurmuz. Ismail ibnu Hurmuz Abu Khalid. Wa yuqal Sa'ad. Ada yang bilang namanya Sa'ad. Wa yuqal Katsir. Ada juga yang bilang namanya Katsir. Al-Ahmasi Al-Bajali. Al-Ahmasi Al-Bajali. Abu Abdullah Al-Kufi. Ismail kunyahnya adalah Abu Abdullah Al-Kufi. Siqatun Sabtun. Siqatun Sabtun. Ayo. An Qais ibni Abi Hazim. An Qais ibni Abi Hazim. Abu Hazim namanya adalah Husain. Husain. Ha Sad Ya Nun. Husain. Tasghir Rih Hasan. Barakallahu fikum. Al-Ahmasi Al-Bajali. Al-Ahmasi Al-Bajali. Abu Abdullah. Abu Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Wa yuqal Abu Ubaidillah Al-Kufi. Ada juga yang mengatakan Abu Ubaidillah Al-Kufi. Qala Qais bercerita. Dakhalna ala Khabbabin na'utuhu. Pada suatu ketika kami pernah masuk untuk menjumpai Khabbab ibn al-Arad, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiyun jalil. Na'uduhu, dan kami mengunjungi beliau. Iya, barakallahu fikum. Baik. Biasanya barakallahu fikum kalimat ada ya'udu itu digunakan untuk mengunjungi orang yang sakit. Iyadatul marid. Iya. Barakallahu fikum. Bukan kunjungan ziarah, bukan kunjungan bertamu, tapi kunjungan orang sakit. Iya. Itu kalimat ada ya'udu. Itu digunakan untuk mana apa? Mengunjungi orang yang sakit. Sehingga dari ibarah ini jelas Qais ibnu Abi Hazim mengunjungi Khabbab karena beliau sakit. Na'uduhu, kami menjenguk beliau. Qadiktawa sab'akayyatin. Saat itu beliau sudah dikai 7 kali. Iya. Kai itu adalah pengobatan klasik tempo dulu. Barakallahu fikum, dengan cara apa? Menempelkan besi yang sudah panas menganga ke bagian tubuh yang sakit. Panaskan sampai merah semua, baru ditempelkan. Iya. Cukup ekstrim ya. Barakallahu fikum. Baik. Terkait di sini barakallahu fikum, di dalam hadis ini ada pembahasan seputar permasalahan kai. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hadis tentang kai, iya, ada 4 macam. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama adalah an-nahyu, larangan dari kai. Barakallahu fikum. Yang kedua, tayyib, adalah fi'luhu, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yang ketiga barakallahu fikum adalah barakallahu fikum tayyib, adamu mahabbatihi. Iya, barakallahu fikum. Beliau tidak suka. Yang keempat barakallahu fikum, al-hassu ala tarkihi. Baik. Adanya anjuran untuk meninggalkannya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Maka hadis-hadis ini barakallahu fikum dikompromikan oleh beliau rahimahullahu taala bil makna barakallahu fikum. Tayyib. An-nahyu la yadullu ala tahrim. Larangan beliau tidaklah menunjukkan dari keharamannya. Fi'luhu yadullu ala jawazih. Perbuatan beliau menunjukkan akan kebolehannya, boleh menggunakan kai. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Wa adamu mahabbatihi la yadullu ala tahrim. Begitu juga ketidaksukaan beliau dengan kai juga tidak menunjukkan keharaman. Seperti beliau tidak suka makan dab, tapi beliau tidak mengharamkan. Cuman secara selera beliau enggak selera. Barakallahu fikum. Begitu juga kai, beliau enggak suka pengobatan dengan seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Adapun barakallahu fikum al-hasu ala tarkihi yadullu ala tarkuhu aula. Adapun anjuran untuk meninggalkannya untuk menunjukkan makna ditinggalkan lebih afdal. Barakallahu fikum. Sehingga itu jawaban terhadap perbuatan Khabbab ibnu Arad. Barakallahu fikum. Iya. Kemungkinan barakallahu fikum, ya, beliau terpaksa. Iya. Menggunakan pengobatan dengan cara seperti ini. Karena mungkin pada masa itu belum ada pengobatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ketika mengunjungi Khabbab sudah di kai, ya, 7 kali barakallahu fikum. Faqala, dan beliau berkata, inna ashabana alladzina salafu madaw walam tunqishumud dunya. Sesungguhnya teman-teman kami yang telah lalu dan mendahului kami, artinya lebih dahulu meninggal, lam yungqishum ad-dunya, dunia tidak mengurangi mereka. Wa inna asabna ma la najidu lahu maudian illa turaba. Sedangkan kami ditimpa atau sedangkan kami mendapatkan jatah apa yang tidak kami dapati padanya tempat melainkan tanah. Barakallahu fiik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ka'annahu ana bi ashabihi, ka'annahu ana bi ashabihi ba'dhas sahabah mimman mata fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fa amma man asha ba'dahu fa innahum ittasa'at lahum al-futuh. Barakallahu fikum. Jadi kata Ibnu Hajar, nampaknya yang dimaksud oleh Khabbab dengan teman-teman kami adalah sahabat-sahabat Nabi yang lebih dahulu meninggal. Iya, barakallahu fikum. Adapun orang-orang dari kalangan sahabat yang masih hidup, maka saat itu dibukakan untuk mereka pintu-pintu kemenangan, artinya pada kaya-kaya para sahabat yang meninggal barakallahu fikum belakangan. Tapi yang meninggal sebelum Nabi barakallahu fikum, itu yang dimaksudkan oleh Khabbab dengan dunia tidak mengurangi mereka. Ae maksudnya adalah tayyib lam yungqisu atau lam tungqisu ujurahum ad-dunya. Dunia tidak mengurangi pahala mereka. Bimakna, dengan makna annahum lam yata'ajjaluha fid dunya. Bal baqiyat wafratan lahum fil akhirah. Barakallahu fikum. Sehingga makna dari ucapan Khabbab adalah ya, kemegahan dunia itu tidak mengurangi pahala para sahabat. Pahala jihad mereka, pahala ikhlas perjuangan mereka. Ya, tidak dikurangi dengan kemudahan-kemudahan dunia. Barakallahu fikum. Iya. Jadi ganjaran pahala mereka itu tidak langsung diambil di dunia, tapi tetap dipertahankan ya nanti di akhirat. Itu makna ucapan Khabbab. Iya. Beliau sangat-sangat barakallahu fikum merasa teman-temannya yang mati lebih dahulu itu beruntung. Enak teman-teman saya dulu, iya. Mereka mati lebih dulu dalam keadaan Islam masih apa? Masih barakallahu fikum dalam tahap-tahap ya, tertekan, kecil, belum besar barakallahu fikum, rata-rata miskin, fukara, mati lebih dulu ya. Belum mencicipi hasil dari perjuangan mereka, belum mencicipi barakallahu fikum tayyib ya, hasil jeripaya mereka. maksudnya dari perkara dunia. Justru enak, kata Khobab. Iya. Kenapa? Pahala mereka full nanti di akhirat. Iya. Karena enggak dibagi dengan kenikmatan dunia. Enak, teman-teman saya. Iya, pahala mereka enggak berkurang dengan dunia ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Beda halnya dengan kami, kata beliau. Barakallahu fikum. Iya. Kalau kami merasakan masa-masa kemenangan, merasakan masa-masa kejayaan Islam, merasakan mencicipi manisnya keberhasilan tadi ketika di dunia. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Banyak yang kaya-kaya para sahabat. Barakallahu fikum. Baik. Tapi sayangnya kami tidak mendapati tempat untuk menyalurkan harta kami tadi kecuali untuk urusan apa? Rumah. Ya. Karena semuanya sudah kaya-kaya, enggak ada orang miskin. Mau ngasihkan ke siapa? Iya. Masa keemasan saat itu. Barakallahu fikum. Jadi uangnya tadi dialokasikan untuk apa? Ya, bangun rumah. Beli tanah. Gitu ya. Orang bangun rumah, pokoknya ya dunia. Barakallahu fikum. Itu curhatnya Khobbab. Karena beliau sangat meresapi masa-masa di awal Islam. Beliau termasuk yang barakallahu fikum sangat-sangat dihina dan diremehkan karena memang dari kalangan barakallahu fikum bukan papan atas. Iya. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy dengan semena-mena untuk menginjak-injak harga diri beliau. Sekarang beliau merasakan kemewahan-kemewahan tadi. Beliau merasakan barakallahu fikum sekian banyak santunan-santunan. Iya. Dari barakallahu fikum penguasa. Itu yang beliau barakallahu fikum luapkan. Kalau teman-teman saya dulu enak mereka. Iya. Pahala mereka enggak berkurang gara-gara dunia. Kalau kami ya paling uangnya buat ini turab. Iya. Barakallahu fikum membangun rumah. Barakallahu fikum. Itu penyampaian dari Khabbab. Sampai beliau mengatakan walaula annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwa bil mauti la da'autu bih, kata Khabbab. Kalau saja bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kami untuk doa minta mati, pengen cepat mati, nih saya doa dengan doa seperti itu. Pengennya apa? Matinya cepat, jangan kayak sekarang. Pengennya kayak teman-teman yang lain pada masa-masa perjuangan, ya pada masa-masa sulit sudah mati. Biar apa? Pahalanya masih utuh. Barang seandainya enggak ada larangan, mesti saya minta doa pengen cepat mati. Barakallah. Tapi karena ada larangan, ya beliau mengikuti saja suratan takdir untuk beliau. Barakallah. Baik. Di dalam hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ya jawazul kay, bolehnya ya, ingat bolehnya pengobatan dengan kay bisyartin al tayyib ayataqida annahu sabab, dengan syarat dia meyakini itu hanya sebagai sebab. Wa anna syafi huwa Allah, dan bahwasannya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Barakallahu fikum. Ya. Hadis ini ya. Hadis ini menunjukkan apa? Bolehnya melakukan pengobatan dengan cara kay. Barakallahu fikum. Walaupun yang aula adalah tidak. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Karena ada barakallahu fikum hadis dari Ibnu Abbas tentang 70 ribu golongan yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan azab. Di antaranya adalah mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kay. Iya, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, an-nahyu anil manazil al-mabniyah litafakhur. Fauqal hajah lam yaqsud bihi wajhallah. Barakallahu fikum. Di dalamnya ada larangan untuk membangun bangunan yang tinggi, barakallahu fikum, atau mewah atau megah untuk berbangga-bangga di luar kadar kebutuhan. Ya, yang tidak dimaksudkan dengannya mengharapkan wajah Allah. Ya, itu dibenci, barakallahu fikum. Ya, bangun rumah mewah-mewah sekali itu dibenci. Baik. Ya. Dan kemarin sudah kita bacakan hadis ya tentang bagaimana sifat rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Dan juga sudah kita ingatkan barakallahu fikum bahwasanya ya, kenyamanan sebuah rumah itu sebenarnya berasal dari hati. Iya. Bukan dengan rumah yang mewah, rumah yang glamor, ya. Penuh dengan fasilitas. Barakallahu fikum. Itu tidak menjadi jaminan. Iya. Barakallahu fikum. Kalau hati orang tersebut barakallahu fikum iya. Sempit dengan dosa, dengan maksiat, dengan syirik, dengan bid'ah, dengan kelalaian. Ya, rumah yang gedong dan mewah itu tidak akan bisa menjadi ya penenang dan penentram jiwa. Barakallah. Buktinya banyak orang-orang yang kaya rumahnya mewah-mewah, megah-megah, enggak betah di rumah. Malah dia lebih betah di klub-klub malam, iya, party-party sama teman-temannya, sabu-sabu dan yang semisal dengannya. Iya, rumah itu cuma buat bangga-banggaan saja. Kalau udah mulai yang namanya hari lebaran, nah itu rumahnya baru ngaruh ngefek. Banyak keluarga yang datang, baru dia rumahnya buat bangga-banggaan. Itu manusia. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan contoh kepada kita barakallahu fikum dan juga demikian para sahabat bagaimana ya profil rumah beliau. Itu ikhwan ya. Sehingga barakallahu fikum di situ ada pelajaran juga buat kita. Ya, kita tidak boleh barakallahu fikum ya terlalu kagum atau barakallahu fikum terbelalak gitu ya melihat rumah-rumah yang megah dan mewah barakallahu fikum karena itu fitnah buat mereka barakallahu fikum. Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Khabbab Barakallahu fikum. Iya. Baik. Bahwasanya pada masa-masa yang sulit sebenarnya di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa bagi seorang hamba. Iya. Dan justru pada masa-masa yang lapang dan luas itu sebenarnya fitnah. Bahkan mungkin bisa menjadi adab bagi seseorang. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, an-nahyu an tamannil maut wal amru bisabri alal bala. Di dalamnya ada larangan dari berangan-angan pengen mati dan ada perintah untuk sabar menerima bala dan petaka. Iya. Bayangkan. Membayangkan saja, berangan-angan saja enggak boleh, apalagi yang namanya bunuh diri. Iya. Itu sangat-sangat dikecam di dalam Islam yang namanya bunuh diri. Barakallahu fikum. Tayyib. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5673 dan Muslim hadis nomor 2682 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yatamanniyanna ahadukum al-mauta. La yatamanniyanna ahadukum al-mauta lidarrin nazala. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan pengen mati gara-gara sebuah kemudharatan yang singgah menghampiri kalian. Imma musian, bisa jadi yang pengen mati ini memang orang yang jahat, orang yang jelek. La'allahu yatubu, dengan umur yang panjang siapa tahu dia tobat sebelum mati. Iya, jangan buru-buru minta mati merasa, saya ini sudah sangat bejat, bobrok. Iya. Semua kejahatan sudah dia lakukan, dia hancur hatinya. Aku tak mati saja. Iya, itu kan yang sering terjadi ya. Mungkin seseorang yang sudah menghabisi nyawa ayahnya, ibunya, anak istri, sekeluarga dibunuh sama dia semua. Akhirnya apa? Dia merasa sudah apa? Sangat jahat, wes aku mati saja, bunuh diri. Kata Rasul, jangan. Iya, kenapa? Bisa jadi ada peluang bagi dia untuk bertobat. Iya, bisa jadi kalau dia barakallahu fikum mau bersabar, dia menjadi orang yang jauh lebih baik dan cukup banyak buktinya. Iya, barakallahu fikum. Karena dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dosa itu kan seperti penyakit. Penyakit yang menimpa seseorang itu kadang membuat seorang semakin lemah. Terkadang barakallahu fikum orang itu bisa sembuh, sehat normal. Terkadang penyakit itu membuat seorang semakin kuat. Dengan ditimpa penyakit dia semakin kuat fisiknya. Barakallahu fikum. Itulah dosa. Kadang dosa itu membuat seorang semakin lemah, semakin lama semakin jauh lemah imannya. Terkadang bisa sembuh normal kembali imannya, terkadang imannya semakin kuat dengan penyakit tadi. Barakallahu fiik. Imma musian la'allahu yatubu. Wa imma muhsinan fala'allahu yazdadu ihsanan. Iya. Bisa jadi orang yang pengen mati tadi adalah orang yang baik. Barakallahu fiik. Dan dengan panjangnya umur, kebaikannya bisa ditambah. Sehingga apa faedahnya minta mati disegerakan itu? Enggak ada. Kalau kamu orang yang jahat, masih ada masa depan. Ya, yang cerah, masih ada peluang bagi kamu. Kalau kamu orang yang baik, kenapa pengen cepat-cepat mati? Tambah lagi kebaikanmu dengan umur yang panjang. Sehingga tidak ada faedahnya minta cepat-cepat mati. Paham ikhwan ya? Baik. Wa amal hadith, adapun hadith Allahumma rafiqal a'la, ya, itu kan seolah-olah Rasul pengen cepat mati ya. Ya Allah, kumpulkanlah aku dengan sahabat-sahabatku di tempat yang paling tertinggi. Barakallahu fikum. Itu mengesankan seolah-olah beliau pengen cepat mati. Maka dijawab, barakallahu fikum, fakana inda yakinin bimaji'il ajal. Itu terjadi ketika seorang benar-benar yakin, sudah memang benar-benar sekarat, dia yakin akan mati, sehingga dia mengatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Kenapa ya Ikhwan? Tayyib. Li raghbatihi ila liqa'i rabbih wa adhara hubbahu. Karena semangat beliau ingin segera berjumpa dengan Rabb-nya dan karena rasa cintanya. Iya. Makanya Rasul mengatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Iya. Karena ingin segera berjumpa dengan Allah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Wa ba'dul ulama, sebagian para ulama barakallahu fikum yujawizu. Ada yang memperbolehkannya dengan ketentuan idza husiya fitnatadinihi. Kalau dia mengkhawatirkan umur yang panjang akan memberikan fitnah pada agamanya. Barakallahu fikum. Sebagian mereka berpendapat demikian. Iya. Ya. Walakin al-adhhar al-awwal. Tapi yang lebih nampak adalah pendapat yang pertama, tetap tidak boleh dengan kuman hadis tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Wal aula lahu, dan yang lebih utama bagi dia, barakallahu fikum, yang mengkhawatirkan fitnah akan agamanya, tayyib. Ta'liqud du'a bi masyiatillah, mengaitkan doanya dengan pilihan atau kehendak Allah. Kama ja'a fil athar, sebagaimana yang telah datang di dalam athar, tayyib, Allahumma ahyini inkanatil hayat ya khairan li. Allahumma ahyini, tayyib, inkanatil hayatu khairan li, watawaffani idha alimta annal wafata khairan li. Ya, itu yang lebih utama daripada doa minta mati. Kamu enggak tahu iya, apakah memang baik buat kamu atau tidak. Tapi yang lebih aula seperti doa yang diriwayatkan dari Nabi. Ya Allah, iya, matikanlah aku kalau memang mati itu baik untukku. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan umurku kalau memang umur yang panjang itu lebih baik untukku. Itu yang lebih utama daripada doa minta cepat-cepat mati. Iya, itu jalan keluarnya. Barakallahu fikum. Taib, minta dipilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari hadis nomor 7390. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayyib, tambahan ya untuk lomba tadi, lupa saya menggunakan bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar tentunya. Jangan pakai bahasa antum masing-masing. Nanti ada yang pakai bahasa Ambon, nanti ada yang pakai bahasa barakallahu fikum Sulawesi. Saya enggak paham nanti ya. Gunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tayyib. Fadlu barakallahu fikum.